بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانتنا عزكم الله، di dalam Islam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa menjaga hati, menjaga kalbu kita, menjaga kesuciannya, menjaga kebersihannya dari berbagai macam perkara-perkara yang membuat dia sakit, apalagi perkara-perkara yang membuat dia mati. Dikarenakan kalbu ini merupakan inti daripada anggota tubuh manusia, kalbu ini merupakan imam bagi semua anggota tubuhnya seorang insan. Baik tidaknya seorang insan itu semua tergantung pada kalbunya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saruhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah, di jasad ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik pula semua jasad. Tapi ketika jelek, rusak, maka rusak pula semua jasad. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu ialah hati. Maka hati ini adalah imamul jawarih, imam seluruh anggota badan. Intinya, ketika dia baik semuanya baik, ketika dia jelek maka semuanya jelek. Sehingga ikhwanatina azzakumullah, sekali lagi dalam Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan yang begitu besar, bimbingan untuk senantiasa menjaga hati. Di antara yang menunjukkan hal itu, doa yang biasa dipanjatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min qalbin illa wa huwa baina asbu'aini min asabi'i rabbil alamin, in syaa'a ay yuqimahu aqama wa in syaa'a ay yuzighahu azagha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu hati melainkan ia berada di dua jemari dari jemari-jemari Allah rabbul alamin. Bila Allah menghendaki untuk meluruskannya, Allah akan luruskan hati itu. Namun bila Allah menghendaki untuk menyimpangkannya, Allah akan menyimpangkan hati tersebut. Katanya Nawas bin Sam'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Tsabbit qulubana ala dinik, teguhkan hati-hati kami di atas agama kamu. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, telah diampuni dosa-dosa beliau yang sebelum dan setelahnya. Makhluk Allah yang paling mulia, dijamin masuk dalam surga. Tetap beliau senantiasa mengucapkan doa semacam ini, memohon kepada Allah Azza wa Jalla keteguhan hati. Sering mengatakan demikian, ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Mohon keteguhan hati, dikarenakan hati itu barakallahu fikum di antara jemarinya Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk membolak-balikkannya, diluruskan ataukah disimpangkan. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan hati kita, meneguhkan hati kita di atas agamanya. Juga doa yang lain yang juga menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan perkara hati. Doa yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu arba. Ini disebutkan doa yang dipanjatkan ketika menuju ke masjid dari rumahnya. Beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan pada hatiku ini ada cahaya. Itu yang pertama kali beliau sebutkan, ya Allah, jadikan cahaya pada hatiku. Beliau meneruskan, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa ja'alli nura. Yang paling beliau sebutkan pertama kali hatinya, ya Allah, jadikanlah pada hatiku ini ada cahaya, pandanganku ada cahaya, pendengaranku ada cahaya, sebelah kiriku ada cahaya, sebelah kananku ada cahaya, di atasku, di bawahku ada cahaya, depanku, belakangku ada cahaya, jadikan untukku cahaya dari semua arah cahaya. Tapi yang pertama kali beliau sebutkan adalah hati. Itu menunjukkan bahwa beliau betul-betul sangat memperhatikan terkait dengan masalah kemaslahatan hatinya. Juga doa yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah azza wa jalla, ta'awud kepada Allah azza wa jalla dari hati-hati yang jelek. Disebutkan juga dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berta'awud kepada Engkau dari ilmu yang enggak manfaat, dari hati yang enggak khusyuk, dari jiwa yang enggak pernah kenyang, dan dari doa yang enggak dikabulkan. Saya berta'awud demikian. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau juga mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri manihi. Ya Allah, aku berta'awud kepada Engkau dari kejelekan pandangan, kejelekan pendengaranku, jeleknya pandanganku, jeleknya lesanku, jeleknya hatiku, dan jeleknya maniku. Ini semuanya pertanda barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul memperhatikan masalah hati. Diharapkan hatinya bersih, hatinya suci, dan berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang membuat hatinya rusak atau jelek. Ini poin pertama dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara kedua yang menunjukkan Islam sangat-sangat betul memperhatikan masalah hati ialah sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak melihat bentuk-bentuk kalian, tidak melihat harta benda kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Ini yang dipandang. Rupawan rupanya jelita, rupanya tampan, bukan ukuran. Hartanya banyak, bukan ukuran. Tapi yang dipandang, yang diukur, yang dinilai hatinya dan amalannya. Di sini barakallahu fikum dijelaskan oleh para ulama, al-jamal ala qismain. Yang namanya ketampanan, kecantikan, keindahan dua macam. Yang pertama ialah jamalun zahir. Keindahan atau ketampanan atau kecantikan yang sifatnya lahiriah. Fisiknya, badannya, dan segala macamnya. Yang kedua disebut dengan jamarun batin, keindahan, ketampanan, kecantikan yang batin. Kalau yang batin ialah keindahan ilmu, keindahan akalnya yang sehat, keindahan hatinya yang bagus, akhlaknya yang muncul dalam keseharian dia, batin dia bagus. Disebutkan oleh para ulama, dari dua ini yang paling utama, yang paling diperhatikan, jamalun batin, keindahan yang sifatnya batinnya. Itulah yang mahbubun lidzatih, yang memang dicintai oleh Allah secara zatnya. Ada pun yang zahir tergantung. Ketika fisiknya yang indah, fisiknya yang tampan, fisiknya yang cantik dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka dicintai, dikatakan ketaatan tadi. Sehingga yang terpenting tidak terlalu memperhatikan lahiriah, yang paling penting ialah menjaga batiniah. Tidak ada gunanya barakallahu fikum, zahirnya kuat, fisiknya kuat, batinnya apa, fisiknya indah, tapi batinnya rusak, nggak punya keimanan, nggak punya akidah, nggak punya perangai yang bagus, nggak ada gunanya. Akan sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jal seseorang yang batinnya bagus, imannya baik, akidah baik, semuanya baik, walaupun zahiriahnya kurang bagus. Apalagi yang dapat dua-duanya, zahirnya baik, batin juga baik. Maka tentunya barakallahu fikum lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga dalam Islam yang dipandang adalah hati dan amalan, bukan fisik kita barakallahu fikum, bukan pula harta benda kita. Perkara yang ketiga yang menunjukkan pentingnya untuk menjaga hati ialah barakallahu fikum apa yang disebutkan oleh para ulama fiqih ketika menjelaskan tentang bab thaharah, tentang bab bersuci. Disebutkan oleh para fuqaha dalam buku fiqih mereka, yang namanya thaharah ada dua macam. Ada thaharah ma'nawiyah, ada thaharah hissiyah. Ada thaharah ma'nawiyah, bersuci secara maknawi, yakni thaharah batiniyah, bersuci secara batin. Ini dikatakan sebagai al-asl, sebagai asal kesucian, itu thaharah ma'nawiyah fil batin, yakni mensucikan jiwa dari kesyirikan-kesyirikan dalam perkara ibadah, mensucikan jiwa dari penyembahan-penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jal. Ini namanya suci batinnya, jiwanya, hatinya suci dari semua kesyirikan, suci dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Nah, dari sinilah semua orang yang beriman dikatakan suci, tidak najis. Kata Rasulullah SAW, innal mu'mina la yanjuz, sungguh seorang mukmin tidak najis, yakni hatinya, batinnya tidak bakal najis, tidak terkena najis kesyirikan atau kekufuran atau kemunafikan ataupun yang lain-lainnya. Yang paling penting. Sementara yang kedua adalah at-taharah al-hissiyah, kesucian fisik, suci dari hadas, suci dari najis. Ini faraun, cabang saja. Artinya kalaupun dia suci dari hadas, suci dari najis, tapi hatinya penuh dengan kesyirikan, dia musyrik. Penuh dengan kekufuran, dia kafir, gak ada gunanya. Atau dia dipenuhi dengan kemunafikan, dia munafik, gak ada gunanya. Sehingga yang paling penting adalah thaharah ma'nawiyah, thaharah al-qalb, kesucian hati secara ma'nawi dari berbagai macam perkara-perkara yang menajisinya, baik kesyirikan atau kekufuran ataupun kemunafikan. Akan lebih indah lagi ketika terkumpul padanya dua-duanya, thaharah ma'nawiyah, thaharah hissiyah, lahir batin suci barakallahu fikum, lahir batin suci barakallahu fikum. Di sini kita bisa mengambil makna ayat Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-222. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang gemar bertaubat dan mencintai orang-orang yang gemar bersuci. Taubat untuk mensucikan batin, taharah bersuci untuk mensucikan fisik lahir. Allah mencintai yang suka taubat, yang suka membersihkan hatinya dengan taubat. Allah mencintai orang lain yang juga taharah, mensucikan badan dia dari najis dan hadat, sehingga dua-duanya suci lahir batin barakallahu fikum. Namun yang paling inti, yang paling utama adalah kesucian batin, kesucian jiwa, kebersihan hati barakallahu fikum. Dan sini berarti na'azakumullah, penting rasanya kita mengangkat tema pada kesempatan kali ini, menjaga hati dari tipu daya syaitan. Dari pembahasan pertama yang kita angkat, semuanya menunjukkan memang Islam betul-betul memiliki konsep yang sangat jelas, perhatian yang sangat jelas untuk senantiasa masing-masing pemeluknya dari kalangan kaum muslimin, menjaga hatinya, mensucikan hatinya, melestarikan hatinya. Dan itu yang paling utama, yang paling penting. Tayyib, pembahasan yang kedua adalah apa saja tipu daya syaitan terkait dengan hati kita ini, supaya nanti dijelaskan pada pembahasan yang ketiga cara menjaganya. Ikhwanul Tina Azzaikumullah, perlu dipahami syaitan ini adalah aduun mubin, musuh yang nyata bagi Bani Adam, musuh yang sangat nyata bagi Bani Adam. Sudah dilakukan oleh iblis la'anahullah terkait dengan ayah kita, bapak kita, Nabi Allah Adam, semenjak zaman dahulu kala ketika Nabi Allah Adam di surga menyatakan permusuhannya, sampai para tingkat berhasil dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla mengeluarkan Nabi Adam dari surganya, dan terus berlangsung sepanjang zaman, sepanjang masa, sampai kiamat nanti. Yang namanya adawah iblisiyah atau adawah syaitaniyah, permusuhan iblis dan syaitan, berlangsung sampai hari kiamat nanti. Tiada henti. Setan tidak pernah tidur. Tiada henti. Permusuhan syaitan barakallahu fikum sangat banyak, sangat beragam. Tapi yang paling diincar oleh dia adalah hatinya Bani Adam. Sekali lagi, sebab hati itu intinya. Ketika intinya rusak, maka dengan mudah mereka merusak anggota badannya Bani Adam barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama, tipu daya syaitan terkait dengan hati kita itu diglobalkan menjadi dua. Diglobalkan menjadi dua. Yang pertama ialah tipu daya syaitan dalam bentuk syubhat. Tipu daya syaitan dalam bentuk syubhat. Syubhat itu adalah kerancuan, penyimpangan dalam beragama. Syubhat meliputi kekufuran dengan berbagai macam bentuknya, ritual kesyirikan dengan berbagai macam ritualnya, kemunafikan, penyimpangan bid'ah dengan berbagai macam bentuknya. Itu syubhat, semua atau segala sesuatu yang menyimpang pada perkara agamanya. Tipu daya yang kedua adalah tipu daya syahwat. Tipu daya syahwat. Yang namanya syahwat, segala sesuatu yang sesuai dengan selera syahwatnya Bani Adam, berupa kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa besar, ya, maksiat-maksiat, dosa-dosa besar yang semua terkait dengan perkara syahwat, cinta dunia syahwat, adanya kesombongan, hasad, mencintai kedudukan syahwat, ujub, bangga diri, angkuh, congkak, syahwat, semua yang terkait dengan masalah itu dikaitkan dalam perkara syahwat. Ini globalnya, tipu daya dalam bentuk syubhat, tipu daya dalam bentuk syahwat. Ini yang kemudian dikatakan oleh para ulama menjadi dua penyakit hati yang paling berbahaya. Ketika hati seorang insan terkena tipu daya setan dengan dua ini, maka hati dia akan berpenyakit. Kadang terkena penyakit syubhat, kadang kena penyakit syahwat, kadang berpenyakit, bahkan mungkin sampai mati. Sebagaimana fisik ketika diserang oleh sebuah virus, bakteri, kadang sakit, kadang sampai mati. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tarhimahullahu taala dalam kitab beliau Miftahu Daris Sa'adah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-qalbu ya'taridhu maradani. Hati ini akan selalu diterpa oleh dua macam penyakit. Ya tawaradani alaih, yang akan terus datang bertubi-tubi menyerang hati ini. Dua penyakit. Idza stahkama fihi kana halakuhu wa mautuh. Kalau dua penyakit ini sudah bersarang mencengkram kuat dalam hati, maka itu akan berujung kepada kebinasaan hati dan kematian hati. Wa huma maradus syahawati wa maradus syubhat. Dua penyakit itu, penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Kata beliau, hadzani aslu da'il khalqi illa man 'afahu Allah. Dua penyakit inilah asal muasal semua penyakit yang mengidap seluruh makhluknya Allah Azza wa Jal, kecuali yang diberi afiah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Dalam Al-Quranul Karim barakallahu fikum, ketika teman membaca sebuah ayat, ayat yang di situ disebutkan terkait dengan maradun, penyakit, tidak lepas dari dua. Kalau bukan maradus syahwat, penyakit syahwat, atau kedua maradus syubhat, sakit syubhat. Itu mesti. Yang paling mudah menyerang semua hamba, syahwat. Yang paling mudah menyerang syahwat. Kenapa demikian? Dikarenakan tabiatnya insan senang syahwat. Betul. Iya. Nah, iya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Zuyyina lin-nasi" lanjut "hubbus syahwat." "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat." Dihias-hiasi bagi manusia ini kecintaan kepada syahwat. Minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara min al dhahabi wal fiddati wal khayri wal an'ami wal khayri musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayati dunya. Cinta syahwat, wanita, anak-anak, harta benda yang berlimpah ruah, baik emas, perak, kuda-kuda jantan, yang gagah berani, kemudian hewan ternak, kemudian cocok tanam, itulah kesenangan. Ini dunia, enggak ada lagi yang lain. Kalau enggak uang, kendaraan, ya hewan, ya tanaman, apalagi. Ini yang paling bahaya. Dikatakan sebagai penyakit, termasuk tipu daya setan untuk menyimpangkan hatinya Bani Adam. Di saat yang sama, tabiatnya kita senang syahwat. Kalau kitanya senang syahwat, penyakit yang namanya penyakit syahwat, tipuan setan namanya juga syahwat, pas sasaran. Kalau tidak diwanti-wanti, enggak diwaspadai, tanpa disadari, kita sudah terbelenggu oleh tipu daya setan dalam bentuk syahwat. Bahkan barakallahu fikum, penyakit ini, tipu daya ini yang betul-betul bisa menaklukkan hatinya para ulama, hatinya orang-orang yang mengerti agama, mengerti syariat, mengerti ilmu, bisa luluh, bisa kalah, bisa terkena penyakit dengan syahwat tadi. Anda perhatikan baik-baik dalam Al-Quranul Karim, disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-175, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'ahu. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatruku yalhath. Yang artinya, bacakan kepada mereka wahai Nabi berita tentang seseorang yang telah kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Berarti dia bukan orang awam, seseorang yang sudah diberi anugerah oleh Allah pemahaman tentang ayat, tentang Alkitab, paham syariat, paham ilmu, paham agama, ngerti Quran, ngerti hadis. Allah mengatakan fansalakha minha, ternyata dia melepaskannya, melepaskan, menanggalkan ilmunya tadi, diikuti oleh syaitan, maka dia menjadi orang yang menyimpang. Allah mengatakan kalau seandainya kami menghendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat kami tadi, tetapi kata Allah, sebabnya dia menyimpang, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'ahu. Yang pertama kali Allah sebutkan ialah akhlada ilal ardi, maknanya dia telah terjangkiti penyakit cinta dunia. Cinta dunianya diumpamakan seperti orang yang menghujam ke perut bumi, tenggelam dalam perut bumi, tenggelam dalam dunianya. Itu namanya penyakit, penyakit syahwat, syahwat dunia. Baru kemudian wattaba'a hawa, dia mengikuti hawa nafsunya. Penyakit apa ini? Penyakit syubhat. Syahwat dulu baru syubhat. Bayangkan, ini yang disinggung orang alim, bukan orang awam, yang punya ilmu, yang mengerti agama, yang ngerti syariat, ngerti Alkitab, ngerti Al-Quran, ngerti hadis, ngerti hukum. Bisa KO dibikin tak berdaya, bahkan sesat, menyimpang gara-gara syahwat. Syahwatnya dulu, baru kemudian syubhat. Sangat membahayakan. Ini pula barakallahu fikum fitnah yang paling dahsyat yang menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam hadisnya, li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Masing-masing umat punya fitnah, dan fitnah umatku harta benda. Harta benda. Namanya apa ini? Syahwat. Syahwat dunia. Bayangkan, tipu daya syaitan ini, penyakit ini justru sebagai fitnah bagi umat ini. Juga disebutkan dalam hadis cukup panjang, hadis yang cukup panjang dari Auf bin Malik, diceritakan suatu kali, suatu hari sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah datang dari kota Bahrain, sekarang Kuwait, datang dari kota Bahrain membawa harta upeti yang sangat banyak, jizyah, ghanimah yang sangat banyak, dibawa ke Masjid Nabawi. Kabar kedatangan Abu Ubaidah langsung menyebar di kalangan para sahabat. Maka subuh harinya mereka bersengaja jamaahnya di Masjid Nabawi. Biasanya ada yang di Masjid Nabawi, ada di masjid yang lain, di kabilahnya masing-masing. Kala itu sengaja semuanya ke Nabawi. Begitu selesai sholat, Rasulullah salam, menghadap kepada para makmumnya, kepada para sahabat, mereka semuanya menampilkan badannya kepada Rasul. Supaya apa ya Pak? Supaya kelihatan. Bersenyum ya Pak. Rasul tersenyum. Beliau mengatakan, saya menduga kamu semua telah mendengar kabar kedatangan Abu Ubaidah dari Bahrain. Betul ya Rasulullah. Gak bisa mengelak. Betul ya Rasulullah. Paham kan? Yang di Jawa ini, itu lagi ada ghanimah itu, kayaknya bakal bagi-bagi Rasulullah. Betul ya. Maka Rasul mengatakan abshiru wa amiru ma yasru. Silakan kamu bergembira, silakan kamu berangan-angan yang kamu sukai. Saya gembira dengan dunia ini. Silakan, kata Rasul. Beliau mengatakan fawallahi mal faqr akhsha alaikum. Sungguh demi Allah, bukanlah kemiskinan, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan menimpa kalian, bukan. Walakin akhsha antum sata alaikum dunia. Tapi yang saya khawatirkan nanti kamu dilimpahkan, diberi limpahan dunia sebagaimana umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatum. Maka kamu nanti akan berlomba-lomba, akan bersaing mencari dunia, meraih dunia sebagaimana umat sebelum kalian juga demikian bersaing mencari dunia. Maka dunia ini akan menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan umat sebelum kalian. Baik, ini semuanya barakallahu fikum menunjukkan kepada kita bahwasanya tipu daya setan yang namanya dunia, yang namanya syahwat, sangat membahayakan. Banyak menelan korban. Banyak orang yang tidak mampu untuk menjaga hatinya, menjaga dirinya dari virus syahwat. Sulit. Karena itulah tabiatnya kita, senang syahwat. Karena ya itulah Allah beritakan tadi, ternyata virus ini banyak menimpa semua anak Adam. Yang sekelas ulama saja, yang mengerti ilmu saja, terkena dan terhempas oleh penyakit ini, apalagi yang selain ulama. Allahul musta'an. Namun kalau tidak, justru yang paling berbahaya, yang paling sulit untuk dilepaskan, yang paling membunuh hati, yang paling mematikan jiwa, syubhat, tipu daya setan yang namanya syubhat. Kalau syahwat banyak memakan korban, semuanya kena. Tapi yang paling mematikan, yang mematikan hati, mematikan jiwa, berefek kepada jiwanya sekarat, hatinya sekarat, bahkan sampai dia mati hati, ini hati, itu adalah virus syubhat. Virus syubhat. Kenapa demikian? Dikarenakan virus ini yang pertama kali dia yang dihantam akidahnya kaum muslimin. Langsung menghantam akidah, menghantam keimanan, menghantam prinsip agama, menghantam prinsip ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berbahaya ini. Kalau sudah pokok keimanannya terkena virus, prinsip akidahnya terkena virus, prinsip ibadahnya terkena virus, hancur. Hatinya akan mati. Kalau sudah hatinya mati, bukan lagi dia sebagai seorang muslim, berubah menjadi orang yang kafir. Tidak mungkin dibersihkan dengan apapun, dikecuali kan dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari kufuran-kufuran dia, dari kesyirikan-kesyirikan dia. Yang pertama, langsung menghujam kepada prinsipnya kaum muslim. Sebab yang kedua adalah hampir rata-rata orang yang terkena virus ini gak sadar, tidak paham, tidak sadar, tidak merasa terkena penyakit syubhat. Bahkan yang lebih membahayakan lagi, dia merasa benar, merasa tidak ada yang sakit, merasa sehat, paling sehat, paling benar, yang lain salah, yang lain sakit. Ini yang paling membahayakan. Yang paling membahayakan. Itu kenapa dikatakan oleh para ulama, bahwasanya penyakit penyimpangan itu lebih dicintai iblis daripada kemaksiatan. Kalau orang terkena penyakit penyimpangan, dia tidak akan bertaubat daripadanya, merasa dirinya benar, merasa dirinya di atas al-haqqa, tidak bakal mau taubat, tidak merasa hatinya sakit. Lain halnya dengan perkara kemaksiatan. Orang yang jatuh dalam perkara kemaksiatan, syahwat dan segala macamnya, dia merasa berdosa, gelisah dia. Dia minum khamr, gelisah. Dia pecandu narkoba, gelisah. Dia mencuri, gelisah. Dia berzina, gelisah. Dia merasa diri dia orang yang kotor, orang yang jelek, hitam lembah hidupnya dia, sehingga lebih mudah bertaubat kepada Allah, lebih menyadari dia sedang terkena penyakit. Kalau syahwat banyak memakan korban, tadi korban-korban tadi itu banyak insaf, ngerti jadi korbannya setan. Sisi bahayanya banyak makan korban. Kalau syubhat di samping juga banyak memakan korban, yang paling berbahaya sulit untuk dilepas, diobati. Dikarenakan merasa diri dia betul-betul sehat walafiat, tidak ada masalah, justru orang lain dianggap berpenyakit hatinya, tidak sehat dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Intinya ikhwan fillah azakumullah adalah tipu daya syaitan terkait dengan hati kita ada dua macam. Ada syahwat, ada syubhat. Syahwat itu terkait dengan kemaksiatan dan terkait dengan perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah. Ya, semua maksiat, membunuh, zina, mencuri, khamr, narkoba, riba, cinta dunia, congkak, ujub, bangga diri, hasad, dengki dan segala macamnya, itu semuanya syahwat. Fitnah wanita, fitnah anak, fitnah harta, fitnah kedudukan, jabatan dan segala macamnya, ini syahwat. Ketenaran, fitnah kemasyhuran, cinta pujian, prestise dan segala macamnya, syahwat. Paling banyak makan korban. Yang kedua, tipu daya syaitan dalam syubhat. Semua penyimpangan-penyimpangan dalam perkara agama, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan dan semua paham-pahamnya menyimpang, tempatnya di sini. Yang ini, walaupun banyak orang yang kena korban, banyak juga orang yang mengantisipasinya, tapi ketika ada orang yang terkena penyakit ini, barakallahu fikum, sulit untuk diobati, merasa dirinya di atas kebenaran. Fallahul musta'an. Ihwanum dina azakumullah, itu secara global. Adapun secara terperinci disebutkan oleh para ulama'una barakallahu fikum ciri-ciri sebuah hati itu, ya, ciri-ciri sebuah hati itu sudah terkena tipu daya setan, sudah terkena perangkap-perangkap setan, baik itu perangkap syahwat atau perangkap syubhat. Tipu daya namanya syahwat ataukah syubhat, penyakit syahwat, penyakit syubhat. Yang paling penting ciri-cirinya ini. Ciri-ciri yang pertama dan yang paling utama adalah al-i'tiqadul fasid, al-aqidah al-munharifah. Ketika dia memiliki akidah dan pemahaman yang menyimpang, keyakinan yang merusak, yang sesat, itu pertanda betul-betul dia sedang dibelenggu oleh tipu daya syaitan, jerat-jerat syaitan pada hatinya. Dan ini yang paling berbahaya. Ini dimasukkan dalam kerangka syubhat. Sehingga ketika sebagian pihak barakallahu fikum terkena akidah-akidah radikal, paham-paham yang menyesatkan, yang radikal, yang ekstrim, yang bertentangan dengan akidah Islam, pemahaman Islam yang benar. Anda perhatikan bagaimana mereka gaya berpikirnya itu keras, radikal, tindakan-tindakan yang dikerjakan juga keras, ekstrim, radikal. Dan antum perhatikan baik-baik pada mereka, mereka semuanya hampir rata-rata tidak merasa berdosa, betul? Justru merasa sedang berjuang, itu bahasanya. Berjuang, sedang membela Islam. Itu bahayanya dia, itu bahayanya. Sudah terkena tipu daya syaitan, jaring-jaring syaitan, penyakit syubhat yang sangat mematikan. Kalau bisa kita ibaratkan, ini orang sakit sudah terkena virus yang mematikan dia, tidak merasa dia sehat. Tapi kena virus ya. Dokter menyatakan, Pak, Anda sakitnya kronis. Bapak ini hitungan hari mati. Sehat mana? Tidak ada masalah. Tidak merasa dirinya sakit. Tidak percaya. Dokternya yang tidak waras. Allahumma musta'an. Itu bahayanya. Al-i'tiqadul fasid. Inilah kenapa syaitan, iblis la'anahullah, sangat-sangat berambisi. Sangat-sangat berambisi menyesatkan Bani Adam dari pintu ini, dari pintu penyimpangan ini. Akidah yang rusak itu meliputi semua paham kekufuran, semua paham kesyirikan, ritual-ritual kekufuran dan kesyirikan, paham-paham bid'ah, penyimpangan-penyimpangan yang ada, kemunafikan-kemunafikan yang ada. Dirusak akidahnya. Ini pintu pertama yang ditempuh oleh syaitan, oleh iblis untuk merusak hatinya Bani Adam. Ini pintunya. Diporak-porandakan akidahnya. Dihancur leburkan prinsip akidahnya. Maka di sini karena tidak nasihatullah penting untuk menjaga hati dengan membersihkan akidah. Nanti akan disebutkan insyaallah pada pembahasan berikutnya bagaimana caranya kita bisa menjaga hati. Yang ini camkan baik-baik. Yang pertama, ciri-ciri orang itu hatinya rusak, terkena tipu daya syaitan ketika akidahnya menyimpang. Maka terus evaluasi para keluarga. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua ialah al-qaswah. Ketika dia merasakan hatinya itu keras, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan dalam Al-Qur'an menjelaskan hati bisa keras sekeras batu, bahkan lebih keras lagi. Yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-74 menjelaskan tentang kaum Nabiullah Musa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati-hati kalian jadi keras setelah itu. Maka dia keras sebagaimana batu atau lebih keras daripada batu. Allah memberitakan padahal dari batu ini ada yang terbelah memancarkan air, ada dari batu yang apa namanya jatuh dari gunung. Itu semuanya kata Allah min khasyatillah, dikarenakan batu tadi memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu yang tahu-tahu atas menggelinding, tahu-tahu dia pecah menyemburkan air. Itu semuanya jangan dikira firman alam biasa. Allah memberitakan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Itu semuanya karena batu itu takut kepada Allah. Batu yang keras begitu takut kepada Allah, lembut. Hatinya manusia kalau diambil lembut, kan gitu ya, lembut ya kan, kalau diambil yang bakal mati kalau diambil. Tapi dia bisa keras, bisa kaku sekeras batu. Ini bahaya. Pertanda hatinya orang ini betul-betul sudah dikerangkeng oleh iblis. Hatinya keras. Pertanyaannya bagaimana orang itu tahu hatinya kaku, hatinya keras? Disebutkan oleh para ulama, cek hati kalian pada beberapa tempat berikut. Cek hati kalian pada beberapa tempat berikut. Ketika di tempat-tempat itu hati Anda ada, maka masih sehat hati Anda. Tapi kalau tidak hadir, kaku dan keras. Yang pertama, ketika Anda membaca Al-Quran. Ketika Anda membaca Al-Quran, membacanya atau mendengar Al-Quranul Karim, cek di situ. Kalau Anda baca Al-Quran tapi hambar, tidak ada yang membekas dalam hati, tidak ada yang membuat hatimu tersentuh dengan bacaan Quran kamu tadi, atau kamu mendengarkan murattal, mendengarkan orang yang sedang ngaji taklim, membaca Al-Quran, kamu dengarkan angin lalu saja lewat, tidak ada yang membekas, tidak ada yang menyentuh, hati kamu lagi keras. Hati kamu lagi keras. Sekeras apa tergantung efeknya tadi. Tapi ketika kamu membaca Al-Quran, mulai tadabbur, kamu merasakan kenikmatan, ketenangan hati, ketenangan jiwa, bahkan ketika mengetahui maknanya, terenyuh. Ketika ada ayat-ayat azab, engkau menangis. Ketika ada ayat-ayat yang menerangkan masalah surga, engkau punya harapan besar memohon surga kepada Allah Azza wa Jal. Hati kamu lagi sehat. Ketika ada yang baca Al-Quran, kamu simak baik-baik, tenang jiwa kamu mendengarkan ayat-ayat tadi. Bertambah keimanan kamu dengan itu. Hati kamu sehat. Tempat yang pertama. Tempat yang pertama ketika membaca Al-Quran. Tempat yang kedua ketika berzikir kepada Allah. Saat kamu zikir, entah Anda berzikir, terutama zikir setelah sholat, zikir yang lain, zikir pagi dan petang dan yang lain-lainnya. Saat kamu berzikir, saat kamu berzikir tapi itu lewat aja, gak ada yang bekas di hati, lewat pokoknya, hanya di bibir. Kadang tidak tahu ngomong apa, tidak tahu, selesai. Tidak ada bekas sama sekali. Tanda hati kamu sedang kaku, sedang keras. Pertanda hati kamu dikuasai oleh setan. Tapi ketika kamu berzikir, kamu dengan tenang berzikir, kamu meresapi zikir tadi, merasakan kenikmatan, ketenangan, kenyamanan jiwa dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, hati kamu tuh hadir sehat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan tentram. Pas zikir kok enggak tentram-tentram hati kamu, ini berarti lagi enggak beres. Hati kamu lagi kaku, qaswah, pertanda sedang dicengkram oleh syaitan. Terkena tipu daya syaitan. Antum harus merasakan sekarang ini ketika antum berzikir itu sambil ngelamun, gerambyang, yang mestinya nyebut Allahu Akbar pakai telu iki ping piro iki gak jelas iki. Ngerasa apa ndak? Ya jujur lah. Ngerasa apa ndak? Ngitungnya pokoknya 33 tadi piro iki mau. Pokoknya gini lah. Zikirnya jelas apakah gerambyang? Allahu Akbar, Allah bawa, itu membedakan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Adakah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu membedakan. Bedanya di hati. Ketika membuat hati kamu itu tenteram, nyaman, tenang, masya Allah, enak gitu ya, hati kamu lagi ada, setan lagi kabur, tidak bisa mencengkeram hatimu, tidak bisa menipu hatimu, hati kamu hadir, sehat. Tapi kalau kamunya kayak muspro, tidak ada bekasnya sama sekali, hati-hati, sedang diliputi oleh tipu daya setan. Jamin, itu kian aneh kan? Nah ya, itu jam berapa? 5 menit? Lah itu. Baru tempat yang kedua ya. Tadi yang pertama baca Al-Quran, berzikir, yang ketiga sholat. Ketika sedang sholat. Antum cek hatinya antum di situ. Hatinya antum itu ada, kaku, lembut, ndak ketika baca Al-Qur'an, ketika Anda berzikir, ketika Anda sholat. Silakan dicek masing-masing, semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan hati kita semua dari cengkeraman-cengkeraman syaitan. Kalau tiga tempat, satu dari tiga tempat ini hati kamu tidak ada, berarti Anda mengalami yang namanya qaswatul qulub. Kerasnya hati, hati yang begitu keras, itu pertanda hati Anda sedang dicengkram oleh syaitan, terkena jerat-jerat syaitan, hati Anda sedang berpenyakit. Dan mungkin kalau dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan, penyakit semakin kronis, kronis, kronis, jadi mati. Wallahul musta'an. Sementara kita sekarang dulu persiapan zuhur, kita sholat berjamaah dengan tenang, yang mau ba'diyah, ba'diyah, yang mau jamak, jamak, selesai baru kemudian kita teruskan langsung. Langsung aja ya kan, pakai berhenti-berhenti nanti malah tambah ngantuk kafe ya. Langsung sampai ngantuk berhenti, selesai insya Allah. Diteruskan yang berikutnya terkait dengan masalah ciri-ciri hati yang tertipu oleh syaitan insya Allah ta'ala. Tadi akidah yang rusak, yang kedua kerasnya hati. Sementara cukup. نكتفي لهنا والحمد لله رب العالمين فضلوا حفظكم.